Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar salat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah-masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh. 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hari tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821-8899-2996, 0821-8899-2996. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar salat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah-masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh. 66 tanya jawab umroh. Dan sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hari tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821-8899-2996, 0821-8899-2996. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita baca syarahnya Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami berkata, wa qad tasara fil jawab ala amarataini ma'a shumul as-su'ali li akthar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup memberikan dua jawaban saja, padahal pertanyaannya mencakup lebih banyak daripada itu, tapi Nabi menjawab hanya dua saja. Apakah tanda-tanda hari kiamat itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan anaknya, melahirkan tuannya. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Sudah kita jelaskan kemarin malam. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal allata ri'a'a sya'i. Engkau lihat ada seorang hufata, tidak pakai sendal, urata, enggak pakai baju, allata, miskin susah melarat, ri'a'a sya'i, mengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan tinggi, megah, mewah, cantik. Hanya dicukupkan dua jawaban saja, padahal pertanyaannya itu umum, lebih dari itu. wa ma'a anna laha amaratin ukhar. Padahal tanda-tanda hari kiamat itu masih banyak lain. Sigharan wa idhaman. Ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil, wa idhaman. Ada tanda-tanda hari kiamat besar. Kadajjal, seperti keluarnya Dajjal. Wal Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Wa Isa sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam, keluarnya Nabi Isa alaihi salam. Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa Dabbah, akan muncul binatang besar dari dalam tanah. Wa Tulu'ish Syamsi min Maghribiha, terbit matahari dari arah barat. Wa kathratil haraji, banyak terjadi peperangan, kematian, pembunuhan. Wa faidil mali hatta la yaqbaluhu ahadun, harta melimpah ruah samping sakingkan banyaknya tak ada lagi yang mau menerima. Wa inhisaril furati an jabalin min zahab, tersingkap dari sungai Efrat itu satu bukit terbuat dari emas. Wa 9. Wa ghairi dhalika mimma allafan nasu fi istiqsa'ihi kutuban mudawwanatan. Dan tanda-tanda yang lain yang ada ditulis oleh para ulama dalam satu kitab yang berdiri sendiri. Bahkan di zaman modern ini ada satu ensiklopedia hari kiamat, khusus cerita hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar. Tahziran lil hadirina wa ghairihim anhuma. Kenapa Nabi hanya menyebut dua saja? Tahziran, peringatan tentang di antara tanda ini yang perlu diperhatikan. Liqtidail hali dhalik, karena kalau yang tadi itu matahari terbit dari barat, matahari terbit dari barat memang sudah jelas munculnya Ya'juj wa Ma'juj, jelas. Tapi tanda yang disebut Nabi dua tadi itu samar-samar. Ketika seorang anak melahirkan, seorang budak melahirkan tuannya, nah itu samar. Ketika seorang miskin susah melarat ternak, melembala kambing, membangun bangunan, nah itu samar. Artinya apa? Tahziran, coba renungkan, jangan-jangan kita jadi salah satu tanda hari kiamat. Tahziran, coba renungkan, renung. Jangan-jangan saya nih yang jadi tanda hari kiamat. Kalau sampai orang tua kita menjadi budak di rumah kita, kita sudah menjadi tanda hari kiamat. Hati-hati. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang di rumahnya ada orang tuanya. Orang tuanya yang ngepel lantai, orang tuanya yang memasak, dibentak-bentak. Mama, mana pir? Ah, itu hati-hati, kalau itu tanda hari kiamat. Kalau terbit matahari dari barat, itu sudah jelas itu tanda hari kiamat. Keluar binatang dari, sudah jelas itu tanda hari kiamat. Tapi ini, tahziran lil hadirin wa ghairihim anhumah, memberikan peringatan kepada yang hadir itu, jangan-jangan kamu sudah jadi salah satu tanda hari kiamat. Liqtidail hal dzalik idz la'alla minhum, boleh jadi, bisa saja, minhum, ada di antara yang hadir itu, man ta'ata syai'an minhuma, boleh jadi dia melakukan salah satu dari dua tanda hari kiamat ini. Fazajjarahu anhu, Nabi peringatkan, hati-hati kalian. Kau usah jauh-jauh nyari tanda hari kiamat. Nunggu-nunggu asap. Apa tunggu-tunggu asap? Nanti juga datang sendiri. Wa in qulna, kalau kami katakan, inna ja'ala syai'i amaratan la yaqtadi dhammahu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa menjadikan sesuatu itu sebagai tanda hari kiamat, belum tentu tercela. Kalau itu tanda hari kiamat, belum tentu tercela. Li'anna ma'anahu, karena maknanya kama huwa zahir, sebagaimana yang terlihat jelas, annahu la yastalzimuhu, enggak mesti demikian. Wa illa fal ghalib annahu dhammun lahu. Tapi secara umum, sesungguhnya itu adalah tercela. Tidak semua tanda hari kiamat itu tercela. Masa munculnya Imam Mahdi tercela? Masa datangnya Nabi Isa tercela? Tapi yang lain-lain itu tercela. Seorang budak melahirkan tuannya, itu tercela. Seorang miskin susah melarat membangun bangunan tinggi, tercela. Fal ghalibu annahu dhammun lahu, secara umum tercela. Selesai. Kalimat baru. Thumman talaqa ay Jibrilu, kemudian Jibril pergi. Setelah dia tanya empat tadi, akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, arbihni anil Islam, kemudian anil ihsan, kemudian tanya tanda hari kiamat, Suman talaqa, kemudian dia pergi. Falabisa, dia pergi zamanan, lama. Zaman, lama. Maliyan, bitashdidil ya, maliyan, ay kathiran. Zamanan kathiran. Zaman, waktu, kathir banyak, waktu banyak, lama. Long time. Minal malwan, artinya siang dan malam. Pergi dia, siang, malam, siang, malam, siang, malam, gak muncul-muncul. Ammal mahmuzu, fahuwa minal mala'ah. Mal'ah, penuh. Apanya penuh? Waktunya. Waktu penuh apa artinya? Lama. Kalau bapak itu yang ngajar, penuh kali waktunya. Lama. Kalau bapak itu gak terlalu penuh. Masuk, ngobrol-ngobrol, pulang. Ay al-yasar fi riwayatin, dalam riwayat falabistu, nah, dalam riwayat lain falabistu ikhbaran an nafsihi, Nabi SAW menjelaskan dirinya falabistu aku. Wa bayyanat riwayatu Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima annahu labisa salasan. Riwayat lain menjelaskan, itulah perlunya tahu satu hadis dan ngerti ada riwayat ini dalam sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Abi Daud, lalu kemudian digabungkan. Cara memahami hadis, jangan ambil satu hadis lalu pahami dari satu hadis, enggak bisa. Lalu yang benar itu kaifa nata'amal ma'as sunnah, bagaimana berinteraksi dengan hadis? Jam'ul ahadis, menggabungkan beberapa hadis, barulah ditarik satu kesimpulan. Lihat dalam Sahih Bukhari, lihat dari, karena biasanya ada kalimat-kalimat tambahan yang menjelaskan satu sama lain. Setelah dilihat ada riwayat dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan Tirmidzi, dalam ini annahu labisa salasan, bahwa dia menetap selama 3 hari. Wadhaha wadhahiruhu annaha salasa layalin, 3 malam. 3 malam. Waqad yunafihi khabar Abi Daud, tapi dinafikan oleh riwayat Abu Daud. Fa'adbarar rajul, kemudian dia pergi. Faqala Nabi SAW radduhu, ketika dia pergi Nabi ngasih tahu ke sahabat, mana tadi orang yang nanya tentang Islam ihsan, Islam iman ihsan tadi, panggil dia, bawa lagi kemari. Fa'akhaduhu, mereka memanggil dia, liyurudduhu, untuk mengembalikan dia supaya jumpa Nabi lagi. Falam yarau syai'an, tapi mereka tidak menemukannya. Cari, enggak ada. Faqala, enggak ada dia ya Rasulullah, tak kemana ngilangnya? Apa kata Nabi? Huwa Jibril. Huwa adha Jibril, yang datang itu Jibril. Wa ujiba, jawabannya, bi annahu yuhtamalu anna Umar lam yahdur qawlahu hadha, bahwa Umar bin Khattab tidak hadir. Bal kana qad qama fa ukhbira bihi ba'da salas. Ketika Nabi mengucapkan itu, Umar enggak hadir. Bal kana qad qama, dia sudah pergi. Fa ukhbira bihi ba'da salas, Umar diberitahu setelah 3 hari. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, Umar, kamu tahu enggak siapa yang nanya yang kemarin itu? Siapa yang nanya? Yang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, nanya Islam, iman, ihsan dan tanda hari kiamat itu. Tahu enggak siapa dia? Enggak. Fihi nadbu tanbihil muallim talamidatu. Fihi, dalam ucapan Nabi, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang nanya kemarin? Itu terkandung makna pendidikan. Nadmu tambihil mu'allimi talamidatahu, guru mesti nanya murid. Jangan masuk kelas ngajar, cabut. Masuk kelas bagi tugas, main-main handphone sebentar, cabut. Tanya murid itu. Masih ingat pelajaran kemarin? Hehehe. Jadi kalau maulah adik-adik dari Fakultas Tarbiyah, jurusan pendidikan, aspek tarbiyah dalam hadis innamal a'malu binniat. Oh, itu. Siap satu skripsi. Sebulan selesai. Aspek tarbiyah dalam hadis innamal a'malu. Aspek tarbiyah dalam hadis, dalam hadis akhbirni anil iman, Islam, ihsan, hari kiamat. Di antaranya tentang cara duduknya, tentang cara ngomongnya, bahwa nanya itu salah satu cara mendidik. Setelah menjelaskan, murid ditanya, tahu kemarin itu? Wal kabiri man dunahum ala fawaidil ilmi, yang ditanya itu wal kabir, yang paling tua di antara mereka. Man dunahum Ala fawaidil ilmi, apa kira-kira manfaat yang bisa diambil? Gharaibil waqa'i, apa saja yang aneh-aneh, yang unik-unik dari yang kemarin itu? Ada catatan-catatan? Talaban linaf'ihim, untuk mengambil manfaat. Wa mazidi fa'idatihim wa tayaqquzihim. Karena mungkin ada hal-hal yang tertangkap oleh siswa yang lebih cerdas yang tidak terlintas di hati siswa yang biasa-biasa aja. Kenapa Umar yang ditanya Nabi? Karena boleh jadi Umar nanti akan memberikan satu jawaban argumentasi yang tidak terlintas di pikiran sahabat yang lain. Maka setelah itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengedepankan dialog. Jadi jangan bayangkan Nabi itu sahabat sudah ngumpul datang, habis itu ngomong sepatah dua patah kata lalu masuk lagi ke rumah. Kalau ada yang nanya, jangan tanya-tanya, masuk neraka. Nabi itu dialog. Nabi itu malah nanya. Tahu yang kemarin itu siapa datang itu? Qultu, Umar berkata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah dan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini juga mengandung makna. Fihi, di dalam ucapan Umar ini ada makna pendidikan. Apa dia? Husnu makana alaihi sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim min mazidil adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adabnya sahabat kepada Nabi. Kalau ditanya, tahu kalian begini? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul saja yang tahu, kami enggak tahu ya Rasulullah. Adab. Min mazidil adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Biraddil ilmi ila Allah wa ilaihi. Ilmu pengetahuan yang disempurna hanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak tahu, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Allah dan engkau saja yang lebih tahu. Qala, Nabi berkata, hadza Jibril. Hadza Jibril. Ismun, nama a'jamiyun non Arab, Suryaniyun dari bahasa Suryani. Jibril. Qila ma'nahu, artinya Abdullah. Il, semua yang il di ujung itu artinya il, il, ilah, il, bahasa Arabnya ilah. Israel, Jibrail, Jibril, Mikail, il, bahasa Arabnya ilah, bahasa Suryani il, Jibril, Abdullah, Jibril, Abdullah, hamba Allah. Anak pertama kasih nama Jibril, nomor dua Mikail, nomor tiga Israfil. Jangan sampai empat Pak Ustaz, lahir ke empat, Israel. Sampai mana tadi gara-gara Israel. Ismun, nama a'jamiyun, nama non-Arab. Jadi Jibril itu bukan nama Arab. Yang nama Arab itu apa? Abdul Somad. Itu nama Arab. Suryaniyun, bahasa Suryani. Qila, ada pendapat mengatakan ma'nahu arti Jibril Abdullah. Ustaz, apa arti Jibril Ustaz? Jangan tanya-tanya. Begitu dalam hadis. Bani Israel aja yang banyak nanya. Jawablah. Apa arti Jibril Ustaz? Dalam kitab Al-Fathul Mubin Bisharhil Arba'in halaman 185, arti Jibril itu Abdullah. Ah, kalau gitu nama ayah saya robahlah jadi Jibril. Siapa nama ayah kau? Abdullah. Ihtajat bihil hululiyah wal ittihadiyah. Geng kelompok hululiyah dengan ittihadiyah berdalil la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Marah sekali Imam Ibn Hajar Al-Haytami kepada kelompok hululiyah dengan ittihadiyah. La'anahumullah, Allah melaknat mereka. Ala madhhabi mil batil. Mereka berdalil dengan hadis ini untuk mendukung mazhab mereka batil. Min jihati annahu ruhaniyun. Mereka katakan bahwa Allah itu, kata dia, ruhani. Allah itu ruh. Wa qad khala'a suratar ruhaniyah wa zahara bi mazharil bashariyah. Allah melepaskan dirinya dari bentuk ruhani, muncul dalam bentuk bashari. Bashar diambil dari kata bishrah, kulit. Kulit. Maka saya ini basar karena saya punya kulit. Ruhani, ruh. Kata dia, Allah melepaskan diri dari fisik ruhani lalu kemudian membentuk diri dalam bentuk manusia, bashari. Kelompok ini namanya kelompok hululiyah dan ittihadiyah. Marah sekali Imam Ibnu Hajar Al-Haitami kepada kelompok ini. Maka disebutnya la'anahumullah. Allah melaknat mereka. Ada satu kelompok namanya Hululiyah. Hulul. Hulul artinya menempati sesuatu. Halla yahullu. Menempati sesuatu. Jadi Tuhan itu bagi mereka adalah roh. Tuhan sama dengan roh. Lalu roh ini gentayangan. Gentayangan, roh bisa masuk ke pokok kayu. Pokok kayu jadi Tuhan. Roh bisa masuk ke binatang. Binatang jadi Tuhan. Roh bisa masuk ke dalam badan saya. Roh Tuhan. Maka saya jadi Tuhan. Maka roh keluar dari sifat rohani menuju basyari. Rohani membentuk diri menjadi basyari. Maka sesungguhnya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Kata kelompok Hululiyah. Satu kelompok lagi namanya Ittihad. Tapi bukan Ittihad Rumbai. Ittihad artinya bersatu. Apa yang bersatu di situ? Roh bersatu dengan makhluk. Jadi Tuhan itu dalam bentuk roh bersatu dengan makhluk, menyatu dengan makhluk. Maka disebut roh. Roh Tuhan bersatu dengan makhluk. Ketika bersatu, kedua kelompok ini, Hululiyah dengan Ittihadiyah, la'anahumullah. Allah melaknat mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang mengatakan Tuhan bisa bersatu dengan kita, Tuhan menyatu dengan saya? Mereka adalah kelompok yang terlaknat. Kata Ustaz Somad, enggak, saya mana berani. Kata Imam Besar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fathul Mubin di Syari Al-Aba'in halaman 185. Annahu ruhaniyun, kata mereka Tuhan itu roh yang gentayangan. Waqad khala'a suratar ruhaniyah, lalu Tuhan melepaskan dirinya dari bentuk rohani. Wa zahara bi mazharil basyariyah, lalu memunculkan dirinya dalam bentuk manusia. Hululiyah humul ladzina abadu kulla suratin hasanah. Hululiyah menempati sesuatu adalah sekelompok manusia yang menyembah semua yang bagus-bagus. Jadi kalau dia lihat ada pohon kayu bagus, disembahnya pohon kayu. Dilihatnya ada patung bagus, disembahnya patung. Dilihatnya ada lukisan bagus, disembahnya lukisan. Kenapa? Liza'mihim annal ilaha qad halla fiha. Karena Tuhan sudah menyatu dengan yang bagus-bagus itu. Tengoknya ada batu cincin bagus, disembahnya batu cincin. Karena bagi dia Tuhan sudah menyatu ke dalam batu. Tengoknya ada tongkat bagus, disembahnya tongkat. Ditengoknya ada golok bagus, disembahnya golok. Kok tiba-tiba Ustaz ingat golok? Nah, ini mau nyembelih binatang kurban. Apa sih arti hulul itu Pak Ustaz? Nazala wa dakhala. Itu arti hulul. Nazala Tuhan turun. Dakhala Tuhan masuk. Tuhan turun dan masuk ke dalam batu. Tuhan turun masuk ke pokok kayu. Tuhan turun masuk. Dan Tuhan turun bisa masuk ke manusia. Jadi kalau ada orang bagus, melihat wajahnya bercahaya, itu jelmaan Tuhan. Tuhan turun dan masuk ke dalam diri Abdul Somad. Pantasan saya setiap melihat Ustadz rasanya mimpi-mimpi. Di video ceramah Ustadz itu setiap nonton Ustadz, wajah Ustadz berkilau cahaya. Kau tak tahu ada lampu tiga terang-terang. Bukan Tuhan masuk ke dalam diri saya. Itulah makanya kau ngaji sifat 20. Kalau orang ngaji sifat 20, otomatis tercampak ini pemahaman. Tuhan bisa turun dan masuk ke dalam diri kita. Langsung. Wujud, tidam, bakok, mukhalafatulil hawadis. Allah itu wujud, maha ada. Tidam bakok, kekal abadi. Mukhalafatulil hawadis, Allah tidak sama dengan makhluk. Masuk Tuhan ke dalam makhluk? Enggak bisa. Mukhalafatul hawadis. Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri. Dia enggak menumpang. Emang bakteri? Memang parasit numpang. Tuhan tidak numpang ke dalam badan saya. Sebab itu belajar sifat 20. Wa kana yadhharu fi surati Dihyah. Malaikat Jibril mewujudkan, menzahirkan dirinya dalam bentuk seorang sahabat Nabi namanya Dihyah. Nama lengkapnya Dihyah Al-Kalbi. Fa ya'lamuhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam malakan. Nabi tahu bahwa itu adalah malaikat. Wan nasu haulahu ya'taqiduna basharan. Sementara sahabat yang berada bersama waktu itu meyakini dia basharan, manusia. Ai walam yarahu sallallahu alaihi wasallam suratahu al-asliyah illa marrataini. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya cuma dua kali. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad SAW melihat bentuk asli Jibril ketika di Sidratil Muntaha waktu Isra Mi'raj. Qalu fa idza qudira 'ala dhalik fa wa huwa makhluqun. Ka idza qadara 'ala dhalika wa huwa makhluqun. Kalau bisa merubah-rubah bentuk tubuh, kali berubah dalam bentuk begini, sekali bentuk begini, berarti dia makhluk. Itu kaidah. Fa idza qadara 'ala dhalika wa huwa makhluqun. Kalau dia bisa merubah bentuk dalam bentuk makhluk, berarti dia makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala aqdaru 'ala adh-dhuhuri fi suratil wujudil kulli aw ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Maha kuasa atas segala sesuatu untuk mewujudkan diri dalam bentuk makhluk yang wujud secara sempurna atau sebagiannya. Qalu wa yadullu lahun nususud dallatu ala annahu yara wa la yura. Allah melihat tapi dia tak bisa dilihat. Wa madzaka illa li annahu mahiyatun latifah, karena dia amat sangat halus. Wa jawabuhu, jawabannya, annal burhana qati'un. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menjelma dalam bentuk makhluk, maka ini jawabannya. Wa jawabuhu, jawabannya, annal burhana, sesungguhnya dalil-dalil, qati'un, secara qati'i absolut, tak terbantahkan. Bistihalatil hulul, mustahil, tak mungkin Allah turun dan masuk ke dalam makhluk. Wal ittihadi alaihi, tak mungkin Allah menyatu dengan makhluk. Tuhan turun masuk ke pohon kayu, Tuhan turun masuk ke ikan, Tuhan turun masuk ke kucing, mustahil. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah atas dugaan-dugaan, persepsi. Amma yaqulu zalimun, seperti yang diucapkan oleh orang-orang zalim itu. Wal jahiduna 'uluwan kabira, mereka itu adalah orang-orang yang ingkar dan kafir. Fala nazara lizawahira, fala nazara lizawahira taqtadi khilafahu, maka tidak perlu melihat fenomena-fenomena yang justru bertentangan dengan akidah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ala annahu la dilalata lahum fi dhalik, sesungguhnya mereka, mereka yang berkata berpendapat macam-macam aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh itu, la dilalata lahum fi dhalik, mereka pun enggak punya dalil, dalil konkret dari mana pun enggak ada dalil. Li anna jibrila jismun nuraniyun, karena malaikat Jibril itu jismun, fisik, nurani, nur, cahaya. Fisiknya cahaya. Kita fisiknya daging, tulang, bulu, kuku, darah. Dia fisiknya cahaya, cahaya. Hi ghayatil latafah, cahaya yang sangat halus. Apa sih maksud cahaya halus, Pak Ustaz? Ini cahaya kasar. Cahaya halus, pergi ke airport malam nih. Buka kotak X-ray itu, nah, tengok, ada nampak cahaya. Gelap, mana nampak. Itu cahaya halus itu maksudnya. Ada tak cahaya X-ray itu? Ada. Halus dia, tak nampak. Cahaya halus. Faqubilat zatuhu tashakkul, maka cahaya yang halus itu bisa merubah bentuk. Walin khila, melepaskan diri, min turin ila tur, bisa dia merubah-rubah bentuk, bisa berbentuk burung, bisa dia berbentuk sama seperti jin. Jin juga makhluk yang halus, maka dia bisa berubah dalam bentuk kucing hitam, berubah bentuk ular hitam, berubah dalam bentuk anjing hitam. Tapi tak ada hadis menyebut kucing jin berubah bentuk kambing hitam, tak ada. Yang banyak jadi kambing hitam tu orang. Kucing hitam, anjing hitam, ular hitam, itu yang banyak jin. Malaikat Jibril alaihissalam adalah cahaya yang halus. Dia bisa merubah-merubah bentuk dan dia bisa melepaskan diri dari satu bentuk ke bentuk lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil jismiyati. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari bentuk jisim. Allah maha suci dari fisikalisasi. Jangan memfisikkan Allah. Makanya dalam ajaran agama Islam, memfisikkan Nabi Muhammad pun tak boleh. Tonton film The Messenger. Tak ada di situ nampak Nabi. Nampak ontanya, ujung tongkatnya, cahaya berkilau. Tak boleh memfisikalisasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasairi lawazimiha kama marra. Maka semua yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala suci daripada fisik. Wa kaunuhu ta'ala yara wa la yura. Allah itu yara, maha melihat. Wa la yura, tak bisa dilihat. Au aqrabu ilayna min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat nadi. Au bainal musalli wa qiblatihi. Allah itu di antara orang yang sholat dan kiblatnya. La dalila fihi ala kaunihi mahiyatun biwajhin. Semua itu tidak bisa dijadikan dalil menunjukkan bahwa Allah itu fisik, benda, materi. Sedangkan Jibril tadi jelas-jelas benda, materi, orang. Orang itu kan benda, materi. Idh al-qurbu wal-bayniyatu fi dhalika amrun ma'nawi lahissi. Allah itu dekat, Allah itu tinggi, Allah itu besar, Allah itu tinggi, Allah itu dekat. Itu bukan maknawi, itu bukan hissi, bukan fisik, tapi maknawi. Allah itu dekat, Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi. Apakah yang dipahami dari sini hissi atau maknawi? Hissi, fisik. Maknawi, non-fisik. Yang dimaksud dengan dekat, maha besar, dan tinggi adalah non-fisik, maknawi. Bukan fisik. Karena kalau diartikan fisik, mukhalafatul hawadis. Sedangkan Allah itu, walam yakullahu kufuan ahad. Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Amrun ma'nawi, la hissi. Saya enggak paham Pak Ustaz tentang ma'nawi dan hissi ini. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar itu najis. Khamar itu najis. Yang dimaksud dengan khamar itu najis hissi atau ma'nawi? Maknawi. Khamar tidak najis. Perbuatan orang minum khamar itu najis. Sama kalau kita benci betul sama orang, ih najis aku nih. Ketika ada orang marah sama kawannya, najis aku berkawan sama. Apakah itu hissi atau maknawi? Maknawi. Karena kalau hissi, fisik, najis, berubah jadi anjing. Itu maksud hissi. Paham Pak Ustaz, paham. Bukan benda, bukan materi, tapi maknawi. Oh, kau begitu dekat denganku, kata seorang suami yang bininya sudah lama meninggal dunia. Dia sangat jatuh cinta. Apa kata dia waktu nulis puisi? Kau yang begitu dekat denganku. Ada tak bininya di situ? Mana ada? Itu maknanya maknawi, bukan hissi. Kalau hissi itu ada orangnya di situ. Itu hissi. Hissi artinya bisa disentuh, bisa ditangkap dengan panca indera. Kama dalat alaihi nususul qat'iyyatus sam'iyyah, sebagaimana yang terkandung dalam dalil nas teks qat'i absolut tak terbantahkan sam'iyyah. Sam'iyyah dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Kenapa dalil-dalil dari Quran dan Sunnah itu disebut sam'iyyah? Karena kita mendengarnya dari guru kita mendengarnya dari gurunya, gurunya mendengarnya dari gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dalil-dalil itu sam'iyyah. Wal barahinul qat'iyyah, dan argumentasi-argumentasi akliyah, akal. Mana yang lebih tinggi Pak Ustaz? Dalil teks atau akal? Teks lebih tinggi. Teks dari Allah, akal juga dari Allah. akal tunduk kepada teks, teks tunduk kepada akal, Mu'tazilah. Akal tunduk kepada teks, Ahlus Sunnah. Hanya teks saja enggak ada akal, orang gila. Hanya akal saja enggak mau ngakui teks, orang kafir. Wazahiru riwayatil Bukhari, makna lahiriah, makna tekstual dari riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, annahu lam ya'rifhu illa fi akhiratil amri. Nabi pun tidak mengenal orang itu kecuali di akhir-akhir, di ujung-ujung cerita. Waktu datang ngobrol, Nabi belum kenal. Pas di ujung-ujung cerita, fi akhiratil amri, ujung-ujung baru, endingnya baru dia tahu, oh itu Jibril. Wa warada, ada satu hadis menyebut, ma ja'ani fi suratin lam a'rifha illa fi hadhil marrah. Jibril tidak pernah datang dalam suatu bentuk yang aku tidak mengenalinya kecuali pada waktu kali ini. Biasanya kalau dia datang aku langsung kenal, tapi sekali ini enggak kenal aku. Hadis Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Abdullah bin Umar. Dalam hadis lain, riwayat Imam Sahih Ibn Hibban, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam kuasa Allah, ma syubbiha alayya, setiap kali Jibril datang menemui aku dalam bentuk tertentu, munzu atani, ketika dia datang pertama kali, qabla marrati hadha, sebelum ini, wa ma araftuhu hatta walla, aku tidak mengenalinya, hatta walla, sampai dia pergi. Waktu tadi ketemu aku enggak kenal, setelah dia pergi aku baru tahu. Hadis riwayat Ibn Hibban dari Umar bin Khattab. Berikutnya bunyi teks hadis, atakum, yang datang tadi Jibril, kum, kamu, dia datang menemui kamu, apa tujuan dia? Yu'allimukum, dia mengajar kamu. Loh gimana ngajar, Jibril kan gak ada ngajar. Bisababi su'ali. Jadi nanti kalau jamaah pulang ke rumah, istrinya nanya, abang dari mana tadi bang? Ngajar di masjid. Loh, yang ceramah kan Ustaz Somad. Iya, aku nanya, Ustaz menjawab. Kalau untuk jamaah sekitar Pekanbaru, Ustaz Somad aja lah. Yu'allimukum. Nanti kalau yang Jakarta baru abang. Bisa babi su'alihi, karena itu namanya ngajar gak langsung. Makanya kalau ada jamaah nanya, kita tahu dari gayanya dia orang pengajian, kita tahu ini pertanyaan dia pasti tahu nih. Terus kok dia nanya juga, sebenarnya dia, niat dia mau ngajar orang lain melalui mulut ustaz. Macam-macam jamaah itu kalau nanya, ada yang mau ngajar, ada yang mau nyindir. Macam-macam. Fanisbatu ta'limi ilaihi majazun. Jibril datang ngajar kamu. Kenapa dikatakan Jibril yang ngajar? Dia kan nanya, majaz, kiasan. Kiasan itu apa sih Pak Ustaz? Gak ngerti arti kiasan. Cintamu bak air di atas daun keladi. Air tertumpah, tak meninggalkan bekas. Itu kiasan itu. Daun keladi itu Pak Ustaz? Bodoh kali kok daun keladi tak tahu. Farah kali daun keladi tak tahu. Wa illa fal muallimu lahum haqiqatan. Maka makna yang sebenarnya, yang ngajar di situ secara hakikat yang sebenarnya adalah wan nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan? Dinakum, agama kamu. Ai artinya, kan ada anak orang tuh namanya ai. Ai sini ai. Ai itu artinya. Saya kadang dengar nama-nama orang nih kalau ai kan dia tak tahu ai itu artinya. Nama-namanya siapa? Kaila. Kaila itu kayatnya supaya. La tidak, Kaila supaya tidak. Mohon maaf kalau ada nama anak jawab. Makanya kadang saya kalau bertamu ke rumah orang senyum-senyum saya sendiri. Apa yang Ustaz senyum kan? Tak ada. Nabi Jibril tadi datang mengajar kamu. Apa yang diajarkannya? Dinakum, agama kamu. Apa maksudnya? Qawa'idahu, kaedah-kaedah. Wa ahkamahu, hukum-hukum. Yang diajarkan lewat hadis ini adalah kaedah-kaedah agama Islam dan hukum-hukum agama Islam. Wa fi riwayat Ibn Hibban, dalam hadis yang ada dalam Sahih Ibn Hibban, yu'allimukum amra dinikum, dia tadi datang kepada kamu mengajarkan perkara agama kamu, fakhudhu anhu, ambillah. Dia mengajar tadi, fakhudhu anhu, ambillah pengetahuan itu, amalkanlah, ajarkanlah. Wa fihi, dalam hadis ini terkandung makna, an-nadina huwa majmu'ul islami wal imani wal ihsan, bahwa agama itu isinya apa? Islam, iman, ihsan. Wala yunafihi annal islama wahdahu yusamma dinan, Islam saja tunggal juga disebut agama. Contohnya mana? Inna dina indallahil islam, li'annahu kama yutlaku ala dhalikal majmu' yutlaku ala hadhal farq. Kalau dia bertiga disebut Islam, salah satunya pun juga disebut Islam. Imma bil ishtirak, boleh jadi dia punya makna ganda. Awil haqiqah, bisa jadi dia makna hakikat. Wal majaz, atau makna kiasan. Awit tawatu, atau kesesuaian. Aw ghairu dhalik, atau selain itu. Wa marra awwalul kitabi, sudah dibahas di awal, lid-dini itlaqatun ukhar, bahwa agama Islam ini banyak nama-namanya. Fala yaghib anka istihdaruha, mudah-mudahan kau masih ingat. Qila, wa hikmatu irsalihi, apa hikmah dibalik? Apa hikmah dibalik diutusnya Jibril alaihissalam? Liu'allimahum, untuk mengajarkan kepada mereka manusia. Annahum kanu aksaru ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-masail, mereka banyak bertanya tentang berbagai perkara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum, Allah melarang mereka. Karahiyatan lima qad yaqa'a, qad yaqa'u min su'ali ta'annutin au tajhilin, untuk mengajarkan kepada mereka manusia. Annahum kanu, bahwa mereka banyak nanya-nanya ke Nabi. Allah melarang mereka supaya mereka jangan sampai terjerumus nanya karena ta'annut dan tajhil. Apa arti ta'annut? Ngetes-ngetes. Tajhil, tajahul, bukan karena enggak tahu, sudah tahu, tapi tajhil. Ta'annut, ngetes-ngetes. Pernah enggak Ustaz ditanya orang ngetes-ngetes? Sering. Tahu saya dia ngetes-ngetes. Nabi Idris sedang jahit. Nabi Idris sedang menjahit kain. Datanglah seorang laki-laki, bawa kulit telur ayam. Idris, kata dia, ya, bisa enggak Tuhan memasukkan dunia ke kulit telur ayam ini? Itu kan ta'anud tuh namanya. Ngetes-ngetes. Nabi Idris sedang jahit. Coba kau dekat sini, kata Nabi Idris. Dekat dia, pas dekat dicucuk Nabi Idris matanya. Coba kau dekat sini, kata Nabi Idris. Dekat dia. Apa tadi kau tanya? Bisa enggak Tuhan masukkan dunia ke dalam telur ayam ini? Cuk, cucuk. Buta matanya sebelah. Laki-laki itu namanya iblis. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Kami baca dulu waktu di pesantren Madrasah Aliyah. Nama gurunya Ustaz Hafiz Yazid almarhum. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Cucu, buta mata iblis kiri gara-gara ta'anud. Saya pun pernah ditanya-tanya sama mahasiswa gitu. Ngetes-ngetes nih. Untung saya tak bawa jarum jahit. Ini jarum jahit cucuk biji matanya. Fa'alahu fazajarahum. Mereka tetap kekeh. Keuh-keuh tulisannya. Kekeh. Ngotot. Terus bahasa Sumateranya apa? Ngotot bahasa Jawa, kekeh bahasa Sunda. Fa'alahu ngeyel. Bahasa bukan bahasa bahasa Jawa, ngeyel. Fazajarahum, maka Allah menegur mereka. Fakhafu, mereka pun menjadi takut. Wa ahjamu, mereka pun menjadi mendapat pelajaran. Wastaslamu, mereka pun menerima imtisalan dan mengamalkannya. Falamma sadaqu fi dzalik, ketika mereka jujur dalam hal ini, arsalalahum man yakfihim almuhimmat, maka Allah mengutus kepada mereka malaikat untuk memberikan pertanyaan sehingga jawaban-jawabannya itu cukup untuk mereka. Wa min sama, oleh sebab itu qala lahum sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, hadza Jibril, ini yang datang ini Jibril, arada an ta'lamu supaya kamu tahu, idz lam tas'alu, arada an tu'allamu, artinya arada an tata'allamu, supaya kamu belajar tentang bagaimana cara bertanya. Itu tadi Jibril itu datang, kalau mau nanya yang seperti itu, pertanyaannya berkualitas, bergizi. Rawahu Muslim, diriwayat Muslim, fahuwa min afradihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Walam yukharrij al-Bukhariyu an Umar fihi syai'an. Tidak ada dalam Sahih Bukhari. Wa innama kharraja huwa, yang meriwayatkan hadis ini hanya Imam Muslim, an Abi Hurairata, dari Abu Hurairah. Wa huwa hadithun muttafaqun ala azami mauqi'ihi. Hadis ini muttafaq, disepakati karena keagungannya. Wa kathrati ahkamihi, karena banyaknya hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Lishtimalihi ala jami'i wadha'ifil ibadat. Di dalam hadis ini terkandung segala macam aspek ibadah. Al-zahir, yang zahir, wal-batin, maupun yang batin. Apa yang dimaksud ibadah zahir di situ? Salat, zakat, puasa, haji. Apa yang dimaksud ibadah batin di situ? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Ibadah zahir, ibadah batin ada dalam hadis ini. Min unqulil iman, tali simpul-simpul iman. Wa a'malil jawarihi, amal anggota tubuh, tegak, rukuk, sujud, tawaf, keliling. Wa ikhlasis sarair, menjaga keikhlasan. Wa tahaffuz min afatil amal. Mana ada ikhlas di sini, Pak Ustaz? Mana di situ ada dalil ikhlas? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Illam takun tarahu fa'innahu yaraka, kalau kau tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Itulah di dalamnya ada ikhlas. Ikhlas itu bukan untuk tulis ikhlas di situ. Ya, nanti suruh baca surat Al-Ikhlas. Enggak ada, Pak Ustaz. Kul huwallah itulah. Itu kul huwa, Pak Ustaz. Wa tahaffuz min afatil amal, menjaga diri dari segala yang dapat merusak amal. Hatta inna ulumas syari'ati kullaha raji'atun ilaih. Semua ilmu-ilmu dalam ajaran Islam ini dasar utamanya hadis ini. Wa mutasya'abatun minhu, pangkal batang pokok kayunya hadis ini. Cabang-cabangnya dari hadis ini. Fahuwa jami'un, hadis ini adalah universal. Li ta'atil jawarih, membahas semua ketaatan anggota tubuh. Wal qalbi, ibadah hati. Usulan, dasar, batang. Wa furu'an, maupun cabang-cabang. Haqiqun bi an yusamma, maka hakikat benar kalau hadis ini disebut dengan ummas sunnah, induknya sunnah hadis ini. Kama sumiyat al-fatihah, sebagaimana al-fatihah dikatakan disebut ummul Quran. Litadhammuniha jumal ma'ani. Kenapa disebut Al-Fatihah itu umul Quran, induknya Al-Quran? Karena isi kandungannya mencakup segala makna, segala aspek isi Al-Quran. Jadi Ustaz, kan ada umul Quran, ya Al-Fatihah. Kalau umus sunnah, Pak Ustaz, jangan mengada-ngada, enggak ada umus sunnah. Ada. Ustaz, kemarin saya tanya Ustaz di masjid itu, ada enggak umus sunnah? Dia bilang enggak ada, Pak Ustaz. Berarti dia belum baca kitab niat. Berarti kau tes-tes dia. Tahu lah kau tes-tes orang. Sombong kali dia, Ustaz. Jadi saya tes. Ah, jangan, enggak boleh. Umul Quran, Al-Fatihah. Induknya Al-Quran. Kenapa? Karena 113 surat itu seolah-olah cabang-cabang dari Al-Fatihah. Begitu juga dengan ini. Ummus sunnah, induknya sunnah. Wa min samma qila, oleh sebab itu dikatakan, law lam yakun fi hadhihi al-arba'ina bal fi sunnati jami'iha ghairu. Seandainya di dalam kitab arba'in ini hanya satu hadis ini saja, atau semua di dunia ini cuma satu hadis ini saja, lakana wafian, cukup. Bi ahkamis syari'ati, untuk menjelaskan hukum-hukum, maksudnya dasar-dasarnya. Listimalihi ala jumlatiha mutabaqah, karena dia mencakup segala aspek secara global. Wa ala tafsiliha tadammunan, mencakup segala yang detail-detail tapi makna umum. Bahwa jami'un laha ilman wa ma'rifatan, dia adalah jami' sebagai ilmu dan pengetahuan. Wa adaban wa lutfan, adab, tata krama, sopan santun. Wa lutfan, kelembutan. Wa marja'uhu minal Qur'an, sumber utamanya dari Quran war sunnah. Kullu ayatin aw haditsin tadammana dzikrul Islam. Semua ayat atau hadis yang bercerita tentang Islam, iman, ihsan, ikhlas, muraqabah, merasa diawasi Allah, au nahu dzalik atau selain itu. 25 lembar untuk hadis kedua. Besok malam kita masuk hadis ketiga. Judulnya besok rukun Islam. Saya masih belum ngerti Pak Ustaz. Kok bisa dia disebut sebagai induknya sunnah dan dasar utama Islam? Sampai-sampai kalau enggak ada hadis lain pun cukup hadis ini saja. Isi agama Islam satu, keyakinan. Dua, hukum. Tiga, akhlak. Itulah isi agama Islam. Keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Rasul, keyakinan tentang malaikat, keyakinan tentang azab kubur, keyakinan tentang mati, keyakinan tentang hisab, keyakinan tentang masuk surga, keyakinan tentang neraka. Yang kedua, hukum. Halal, haram, makruh, mubah, hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji. Yang ketiga, akhlak. Bagaimana menghilangkan penyakit hati, dengki, hasad, sum'ah. Lalu kemudian membersihkan hati dengan zikir, mengisi hati dengan qona'ah, tawakal, ridha, takwa. Inilah isi ajaran agama Islam. Nah, ada enggak ini dalam hadis tadi? Pertama dijelaskannya tentang al-Islam. Ini dia, al-Islam. Kedua dijelaskannya tentang al-Iman. Ini dia, al-Iman. Ketiga dijelaskannya tentang al-Ihsan. Nah, makanya kalau mau buat buku, Pak Ustaz, saya mau buat satu buku, tapi mencakup semua aspek kehidupan, aspek Islam. Satu hadis saja Pak Ustaz, jelaskan aja hadis ini. Insya Allah, mencakup segala aspek tentang ajaran agama Islam. Begitulah hebatnya Nabi Muhammad SAW punya mukjizat Jawami'ul Kalim. Kalimatnya pendek, singkat, tapi maknanya padat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita jawab pertanyaan pertama dari Ibu Siti Faridah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Imam Mahdi dan Nabi Isa muncul bersamaan? Dan dari mana munculnya? Muncul Imam Mahdi dulu, habis itu kemudian baru datang Nabi Isa. Gimana munculnya Pak Ustaz? Di Palestina ada menara berwarna putih di negeri Syam. Dengarkan hadis-hadis penjelasan tanda-tanda hari kiamat yang banyak di internet dari ustadz-ustadz yang terpercaya. Hadis-hadis penjelasan tentang hari kiamat di negeri Syam. Syam itu di mana sekarang Pak Ustadz? Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Empat negara itu disebut Syam. Tubalis Syam, Tubalis Syam. Berbahagialah negeri Syam, kata Nabi SAW. Allah menyebut negeri Syam itu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya. Ustaz, saya dari Malaysia ingin bertanya berkenaan aurat. Apakah semua mazhab itu sama ketentuan batas aurat laki-laki dan perempuan atau berbeda? Tentang aurat laki-laki baina surrati wa rukbah, antara pusat dan lutut. Sepakat. Pusat dan lutut aurat laki-laki. Apakah lututnya masuk atau tidak? Itu ikhtilaf. Mazhab Hambali, lutut tak masuk. Antara pusat dan lutut, lutut tak masuk. Mazhab Syafi'i, antara pusat dan lutut, lututnya masuk. Aurat perempuan, aurat perempuan, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yasluhla an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza, kecuali tapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh. Tutup sampai kemari. Zahiruha boleh nampak, batinuha boleh nampak, kecuali wajah dan tapak tangan. Mazhab Syafi'i, yang lain tutup. Makanya kaki pakai kaos kaki. Kemarin kami waktu haji itu Pak Ustaz, tengok orang India itu kakinya enggak pakai kaos kaki. Mazhab Hanafi. Orang bermazhab Hanafi katanya tapak kodam kaki itu enggak aurat. Nah, itu perbedaan mazhab. Saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, lebih selamat tutup kaki. Ustadz, bagaimana menyikapi suami kakak saya gay? Pernikahannya cuma kedok saja, karena sudah dari waktu SMA berhubungan sesama jenis. Dia mengaku mau tobat karena tertangkap basah pada malam Ahad lalu. Sedangkan orang tua saya sudah suruh bilang cerai kepada kakak saya. Bagaimana sikap kakak saya seharusnya, Pak Ustadz? Perempuan, perempuan punya wali. Wali satu, ayah. Wali dua, kakek. Ayah satu, kakek dua. Siapa lagi walinya? Kakak. Tiga. Siapa lagi? Adik. Empat. Wali kelima, kakak ayah. Kakak ayah. Wali keenam, adik ayah. Itu urutan perwalian. Kalau sudah walimu mengatakan ini orang sudah tak betul, tak bisa lagi dirubah, sudah musyawarah kata dia, tak bisa lagi nih, sudah fatal ini, apalagi sampai tertangkap basah, untuk apa lagi? Orang gay tak bisa diperbaiki lagi, mau dibawa ke bengkel mana lagi? Jadi kalau sudah wali memutuskan, sudah kuat itu, apa kau pertahankan lagi? Oh Pak Ustaz, insya Allah nih kalau di ruqyah jin-jin homonya keluar. Oke, ruqyah, kasih waktu berapa bulan? 3 bulan ini masa penyembuhan. Kalau sembuh, lanjutkan. Tak sembuh, apa boleh buat? 4, tarik. Nah ini tarik ini kalau menikah dites calon mertua wasama iwat tarik. Ustaz, bagaimana pendapat para ulama tentang ahlul ghuraba? Ahlul ghuraba apa yang antum maksud tarik? Yang ada dalam hadis tuba lil ghuraba. Jal islamu gharibun, Islam ini pertama kali datang asing. Fasaufa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman akan dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang asing. Islam pertama datang dianggap aneh. Semua orang nyembah berhala dia tak mau. Semua orang makan riba dia tak mau. Semua orang berzina dia tak mau. Nanti di akhir zaman pun sama. Hari ini kalau ada orang enggak mau makan riba dianggap aneh. Hari ini kalau ada anak muda gak mau pacaran, aneh. Kalau pergi kondangan gak ada foto perawan, aneh. Kalau gak mau pakai celana pendek, aneh. Fatubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang aneh, dianggap aneh karena menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak-anak muda tetap semangat walaupun diajak aneh-aneh. 5, Apandi. Apa hukum curhat sendiri di atas makam orang yang kita sayang untuk melepas rindu? Seperti Nabi curhat ke makam Khadijah pas Fatu Makkah. Ah, dia udah jawab dah. Ngetes deh. Kalaulah orang meninggal itu enggak dengar. Kalaulah orang meninggal itu tidak mendengar ucapan kita. Enggak usah kau ngomong pada orang meninggal karena dia enggak dengar. Apa gunanya salam? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun arhamullahu almustaqrimina wal mustaakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Hadis sahih tentang orang meninggal mendengar suara gesekan sendal kresek-kresek. Antum tidur di kamar kos-kosan, terdengar suara gesekan sepatu kawanmu datang. Ah begitulah kita dalam kubur itu mendengar suara gesekan orang, kaki sendal orang. Sehalus itu aja dengar, apalagi suara kita ngomong. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sumur tua tempat jenazah kafir-kafir musyrik. Apa kata Nabi? Azama wajadna azama wajad ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kata Nabi. Hei, orang-orang kafir Quraisy yang ada di dalam sumur ini, kami sudah menemukan janji Tuhan kami. Apakah kamu sudah menemukan janji Tuhan kamu? Kata sahabat, ya Rasulullah, dengar tak mereka? Dengar. Aku dengar. Kalian tidak. Kalau kalian dengar, pingsan kalian semua. Nah, jadi kalau ada orang ngomong dia di atas makam emaknya, jangan kau larang. Tapi kalau sampai berlarut-larut, nah itu larang, tak boleh. Kenapalah kau pergi, mak? Kenapa tidak emak si anu? Nah, itu tak boleh. Itu namanya niyahah. Niyahah tak boleh. Niyahah artinya meratap. Laisa minna man darabal juyub wa syaqqal man laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong. Pertanyaan kedua dari Pak Pandi, apa hukum percaya sama hitungan weton tentang jodoh, karir, sebagainya, sebagaimana katanya? Sebagaimana katanya ilmu dari nenek moyang bukan ramalan. Ramalan lah itu. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Berdusta orang astrologi walau sadaku, walau betul kebetulan. Oleh sebab itu maka Islam datang menghilangkan takhayul, takhayul halusinasi. Takhayul dari kata khayalan, takhayul. Maka kita disuruh ketika Islam datang dulu melarang percaya kepada tatayur. Tatayur melempar burung, dilempar burung yang sedang di atas pokok kayu. Kalau dia terbang ke arah Yaman, Yaman artinya beruntung. Ayo lanjutkan. Kalau terbang ke arah Syam, Syam artinya sial, enggak jadi berangkat. Pergi ke Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu disimpan orang kafir musyrik. Ada 3 anak panah di dalam. Azlam namanya, digoncang Azlam, diambil. Kalau terambil tulisan, pergi ya, pergi. Kalau diambil tulisan, enggak pergi, enggak usah pergi. Kalau terambil tulisan, Anda beruntung, goncang sekali lagi ya. Ketika Islam datang, diharamkan itu semua. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, menggoncang anak panah. Rijusun, najis. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajitan ibu, jauhi, jangan amalkan. Jadi kalau antum mau bisnis, ya bisnis saja. Gak usah antum hitung-hitung itu. Gak usah antum percaya. Kalau antum meyakini, berarti antum meyakini ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Ada pengaruh planet-planet. Kalau planet ini ketemu planet ini, maka bintangnya ini, begini. Syirik. Mengatakan ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Sedangkan kita diajarkan idza sa'alta fas'alillah, kalau minta minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada kiai, minta doa kepada tuan guru, memohon berdasarkan selawat-selawat kepada para habaib. Oke, doa. Nah, ini tentang masalah yang ditanyakan Pak Pandi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita lanjutkan hadis yang kedua. Judulnya Rukun Islam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.